Semaikanlah kasih sesama antara kita di dunia dengan niat yang penuh bermakna agar ianya terasa berharga. Sanjur kasih di landas yang benar, halal haram dalam pergaulan jangan disalurkan ke jalan salah. Suka rasa.